Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahabba wa faddala ibadahul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada di radio kesayangan kita ini untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia atau musuhnya, seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. Kembali di dalam ayat 77 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sikap orang-orang munafik ketika Allah menetapkan kewajiban berperang kepada mereka. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkaitan dengan sikap Ibnu Auf beserta kawan-kawannya yang sebelumnya meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perang itu diwajibkan sehingga akhirnya kaum muslimin dapat memerangi orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi, ketika permintaan mereka ini mereka ajukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar apa-apa karena memang Rasul tidak mendapatkan wahyu dari Allah yang berisi perintah untuk berperang. Akan tapi selanjutnya, ketika Allah menurunkan perintahnya untuk berperang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada Ibnu Auf dan kawan-kawannya, ternyata sikap yang mereka tunjukkan bersemangat di awalnya itu bertentangan dengan setelah mendengar perintah kewajiban untuk berperang ini. Mereka malah merasa enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah sikap orang munafik yang kalau mereka itu tidak dibebani suatu kewajiban, mereka meminta. Akan tetapi saat kewajiban itu sudah dibebankan, maka mereka merasa enggan untuk melakukannya. Nah, salah satu alasan kenapa orang-orang munafik yaitu Abdurrahman yaitu Ibnu Auf beserta dengan kawan-kawannya ini tidak mau ikut berperang, alasannya adalah karena mereka itu sudah sangat-sangat cinta kepada dunia. Mereka lebih cinta kepada dunia, kehidupan dunia ini, dan tidak rela untuk meninggalkannya karena mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini Allah menggambarkan yakhshawnan nasa khasyatillahi aw ashadda khasyah. Takutnya mereka kepada musuh itu lebih besar daripada takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikap yang mereka tampakkan ini adalah merupakan satu sikap yang sangat-sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya pandangan orang-orang munafik muslim seperti ini adalah pandangan orang-orang yang lebih mendahulukan dunia daripada kepentingan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menutup penjelasannya dengan wala tuzlamuna fatila. Sesungguhnya Allah memberikan suatu kewajiban, tidak ingin untuk membebankan dan merugikan manusia. Akan tetapi sesungguhnya kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para asatiz dari tim Safir Al-Azhar, Ustaz Adiansah dan juga Ustaz Zainal Arifin, yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Perdana yang pada kesempatan ini kita mendapatkan penjelasan yang begitu panjang sebenarnya ayat 77 ini, dan memberikan semacam sentuhan yang begitu mendalam tentang bahwa ada orang-orang yang ternyata lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sanksi itu ditetapkan oleh manusia, maka dia sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati, sehingga dia menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari hal-hal yang dapat menyeretnya kepada sanksi tersebut. Tetapi ketika sanksi itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak mendengarnya atau berpura-pura untuk tidak mendengarnya. Inilah yang terjadi saat sekarang ini. Mengapa perzinaan begitu merebak? Iya. Terjadi di perkantoran, perselingkuhan, bahkan ada istilah SLI. Apa selingkuh itu indah, begitu. Ya. Bahkan kalau ada salah satu situs internet, kalau saya tidak silap, Islam Online itu mencoba melakukan survei. Di beberapa kawasan di Indonesia ini lebih menyukai suami-suaminya itu selingkuh daripada suaminya itu poligami. Iya. Padahal poligami itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ketat, dan selingkuh itu apapun ceritanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selingkuh itu bukan hanya bertemu, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, dan bisa melalui media-media yang lain. Nah, lebih takut dia kepada kalau ketangkap oleh satpam, oleh polisi, daripada kalau dia tidak diketahui dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ketika dia berdua di kamar, atau ketika dia berdua di rumahan itu, atau di rumkit, rumah kitik-kitik, seakan-akan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ada merasa takut. Lebih takut dia lagi kalau itu ketahuan oleh istrinya atau oleh suaminya atau orang-orang yang dapat memberikan hukuman kepada dia. Inilah sebenarnya yang saya melihat kunci daripada penekanan di sini. Oleh karena itu, kata-kata khasyiah ini diawali dengan aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat. Salat ini adalah hablum minallah, wa atuz zakah dan hablum minannas. Artinya untuk menjaga diri itu dari kemaksiatan, maka dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia laki-laki belum ada duit untuk menikah, sering-sering puasa. Iya. Ya, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, ya kan? Jangan mendengar hal-hal yang dapat menimbulkan nafsu syahwat, birahi begitu. Jangan puasa menahan makan aja, tapi 24 jam di depan TV. Iya, sahabat saya tidak puasa matanya, tidak ikut berpuasa. Mungkin iya. Kalau saya tambahkan sedikit lagi Nusa Perdana. Jadi memang ketakutan manusia ini dipola sedemikian rupa sehingga Allah itu nomor 100. Iya, betul. Dia lebih takut miskin. Sehingga karena takutnya miskin ini, sekarang setia kawan tidak ada. Yang penting bagaimana saya mendapatkan kekayaan sebanyak apapun walaupun dengan cara yang tidak elegan. Iya. Dan tidak mau bersedekah kecuali dipublikasikan sedemikian rupa. Karena apa? Karena memang dia takut sekali untuk hidup miskin. Walaupun sudah terjamin dirinya, dia ingin juga menjamin anak keturunan sampai 7 turunan. Juga terkadang kita melihat manusia lebih takut mati, sehingga asuransi itu begitu banyak untuk menjamin supaya dia tidak mati. Nah, padahal mati itu tidak dapat diprediksi. Kumpulkan harta sebanyak-banyak untuk membackup dia supaya dia hidup terus 1000 tahun lagi. Bahkan kita juga menemukan masyarakat begitu takut susah, tidak berani mengambil risiko, sehingga dia tidak berani kawin lagi, tetapi berani selingkuh lagi. Nah, ini kan bukti bahwa bagaimana ketakutan-ketakutan yang begitu menghampiri, tapi sebenarnya ketika manusia takut kepada Allah, semua ketakutan ini akan sirna. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Iya, begini Ustaz, sekarang ini misalnya di perusahaan-perusahaan ada yang sangat ketat membuat peraturan-peraturan jam kerja, iya. Sehingga akhirnya untuk sholat aja itu sangat sulit sekali. Iya, ini terkadang banyak yang meninggalkan sholatnya hanya gara-gara entah ada rapat di perusahaan itu atau memang dengan jam istirahat yang sangat sedikit hanya cukup untuk makan akhirnya tertinggal. Ini kan salah satu indikasi ketika seseorang sudah lebih takut kepada pimpinan daripada takut kepada pencipta sang pimpinan tadi. Kira-kira Ustaz, katakanlah di dalam perusahaan kalau diberlakukan aturan-aturan seperti ini yang sangat-sangat menyulitkan seorang muslim untuk beribadah. Kita misalnya, katakanlah kita sebagai pekerja, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berhenti, anak kita makan apa? Iya. Kalau kita teruskan kerja di situ, ibadah kita bakal luntang-lantung, tidak jelas bagaimana akhirnya. Iya. Ya, mungkin Ustaz Ardi ini. Iya, kalau pengalaman yang pernah saya jumpain agak berbeda Ustaz Perdana. Iya. Permasalahan yang saya pernah mengisi beberapa perusahaan di kawasan Kim, ternyata ada beberapa perusahaan yang dimiliki orang-orang kafir itu memberikan jam istirahat yang sangat sempit itu karena ternyata sebahagian, tidak semuanya memang, sebahagian umat Islam ketika diberikan waktu yang lebih lapang ternyata tidak dipergunakan untuk sholat, malah untuk tidur begitu. Contohnya ketika hari Jumat, dan ini langsung mereka yang berbicara kepada saya padahal mereka orang kafir. Ketika kami memberikan waktu Ustaz dari 11:30 sampai 13:30 untuk istirahat sholat Jumat, mereka tidak pergi ke masjid, malah mereka main kartu dan mereka tidur. Dan tidak, artinya begini, tidak, permasalahan itu muncul karena apa? Karena ada ekses sebelumnya, ada akibat sebelumnya, maka muncullah peraturan-peraturan sebelumnya. Padahal umat Islam jangan pernah merasa takut kalau dia ditekan di perusahaan itu, dia memiliki kekuatan untuk melaporkan hal itu kepada SPSI misalnya. Ada hak buruh. Ada hak, ya. Dan dia bisa melaporkan kepada ustadz untuk dan kepada wartawan, dan kumpulkanlah bukti-buktinya. Misalnya ada peraturan-peraturan yang ada diberlakukan di perusahaan itu, fotokopikan dan sampaikan kepada kita biar kita expose. Gitu. Atau dilaporkan kepada karyawan. Konsekuensinya nih Ustaz, kalau itu dilakukannya, dia bakal diberhentikan dari pekerjaannya. Jangan dimintalah kepada yang mengekspos itu untuk tidak menyebutkan nama dia, begitu. Tetapi sebutkan nama perusahaannya, dan ini akan memberikan semacam katakanlah shock therapy kepada para pemimpin. Kita punya HAM sekarang, hak asasi manusia. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kita secara luas, seluas-luasnya dan tanpa ada. Tapi itu tadi, mari kita sebagai buruh di perusahaan itu ketika diberikan jam untuk sholat, ya betul-betul sholat, ya, begitu. Iya. Sholat itu kan gak lebih dari 5 menit katakanlah. Ya. Katakan kalau sholat zuhur, asar sekaligus dengan menggunakan sarung, dengan berwudu, sekalipun ngantri, katakanlah 15 menit. Ya, 15 menit cukup. Ya. Tapi ya, begitulah seharusnya. Kalau saya melihat, sebenarnya perusahaan merasa diuntungkan ketika karyawannya atau pegawainya itu sholat. Iya. Karena apa? Karena ada timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jaminan. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia sudah diawasi 24 jam. Satpam mungkin matanya bisa kabur atau terselip. Iya. Tapi ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan merusak hasil kerjaannya. Dan dia merasa pekerjaan ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan amanat Ustaz, ya. Dia menjaga amanat. Jadi sebenarnya sangat positif. Maka disebutkan ketika orang itu sholat, selesai sholat akan timbul ide-ide cemerlang. Iya. Ketika karyawan harus diberhentikan, ada rapat harus berhentikan karena sholat, maka betapa banyak muncul ide-ide cemerlang setelah sholat. Yang pada waktu sebelum sholat itu ada kebuntuan. Kebuntuan ide karena apa? Karena mungkin komunikasi dengan Allah sebagai pencipta dan memiliki ide yang begitu banyak tidak connect pada waktu itu. Dan biasanya memang munculnya ide-ide itu dalam sholat, Ustaz. Iya, biasanya seperti itu. Begitu. Jadi suatu hal yang menarik, itu satu hal. Yang kedua, ketika kita harus akhirnya mengundurkan diri atau diundurkan diri oleh perusahaan, iya, karena melaksanakan ajaran agama, baik karena mungkin masalah jilbab atau rok mini yang harus dipertahankan ataupun waktu sholat yang harus ditinggalkan, maka yakinlah rezeki itu bukan dari perusahaan, rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang di PHK itu menjadi lebih makmur karena mempertahankan akidahnya daripada dia terus menjadi orang gajian terus. Betapa banyak kita menemukan orang yang di PHK itu bisa menggaji orang dan gajinya berlipat ganda. Karena apa? Karena keyakinannya absolut bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya di situ saja ya, kan? Banyak dari saya. Begini juga Ustadz, ada kasus yang lain. Misalnya sekarang ini kan budaya pacaran itu sudah biasa. Kalau misalnya ada orang tua yang mengarah-ngarahkan anaknya untuk pacaran atau bahkan memaksa anaknya untuk pacaran karena lebih karena tadi takut anaknya tak dapat jodoh. Sedangkan si anak ini dia nggak kepengen pacaran. Kalau tidak dia pacaran, orang tuanya marah, bahkan bisa mukul. Ah, ini macam mana sikap sang anak ini untuk mengatasinya? Ya, prinsipnya bahwa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap sang makhluk kalau itu melanggar hak-hak aturan main Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika pacaran ini maksud sudah konotasinya negatif, mencenderung kepada pendekatan diri kepada zina, maka sebenarnya kita bisa menolaknya dengan cara yang santun tentunya, karena walaupun bagaimana ini orang tua kita. Jangan bulan berarti ah ibu ini masuk neraka aja nih kalau kayak gini ibu ini ansaya. Tapi orang tuanya maksa nih Ustaz. Iya. Nanti kalau kau enggak keluar jalan sama dia, siapa yang mau sama kau, katanya. Iya. Tentu saja pendekatan-pendekatan agamis perlu lebih didekatkan dengan prinsip, Bu, belum tentu ketika saya kawin dengan dia akhirnya itu menjadi solusi bagi hidup saya. Iya. Boleh jadi ini adalah awal dari kehancuran misalnya. Dan betapa banyak kita menemukan orang yang dipaksa akhirnya tidak menikmati hidup, dan itu suatu hal yang sangat rugi dalam kehidupan ini. Hidup ini sekali, jadi hidup ini yang berarti. Bagaimana mengartikan hidup yang berarti ini? Tentu saja dengan rambu-rambu yang harus kita ikuti. Kalau misalnya orang tuanya, ya maksudnya Ustaz, nah kalau kau tak mau ku apa ini sama calon ini, kau carilah sendiri, katanya. Carilah. Tapi orang tua gaul. Baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, kajian kita pada hari ini memberikan banyak pemahaman baru kepada kita, terutama sekali berbagai sikap yang harus kita ambil di dalam rangka menyikapi berbagai tindakan-tindakan kemaksiatan di dalam kehidupan ini. Yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan arahan dan tuntunannya tidak pernah menginginkan manusia itu merugi, akan tetapi malah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sampai di sini kajian kita pada hari ini, saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Adiansah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.